Alhamdulillah ada 4 jawaban yang masuk. Dari ikhwan-ikhwan semua. Dari Akh Aziz Noval. Kemudian dari Akh Halwan via WhatsApp. Dari Akh Abu Fawaz, Ari Pratama, dan Akh Aspandi. Ada 4 orang yang menjawab. Ya, jazakumullah khairan. Baik, kita mulai dari alam tu. Fi'il madhi. Mabniyun. Ala sukun litisalihi bidamiri rafa al mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab. Wata terus saja ata domir mutasil mabniun ala as الضم في محل رفع فاعل. بناتي مفعول به أول. يا مفعول به أول. يا karena alam tu di sini menasabkan dua مفعول به. مفعول به أول mansubun wa alamatu nasbihi al kasrah al muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim mana'a min zuhuriha al-munasabah wa huwa mudhafun alya domir muttasilun mabni alas sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Al-Qur'ana maf'ulun bih thanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, oh ya, al-kasrah muqaddarah lama qabla al-muqtalim, harusnya ditambah tadi ya, niyabatan anil fathah. Al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Ya di sini harus yang boleh ditambah alama qabla ya il mutakallim mana amin duhuriha taib ala. Di sini ditambah ya, kita kasih satu di sini, harusnya tambah alama qabla ya mutakal alama qabla ya il mutakallim niyabatan anil fathah ya. Kemudian ditambah di sini malam dhuhri al munasabah. Boleh kita tambahkan juga apa? Li'annahu jama' al-mu'annas as-salim. Ya demikian kira-kira untuk i'rab alamtu banati al-Qur'ana. Baik. Kita masuk ke materi pelajaran. Pelajaran kita masih dari alamat-alamat nasab. Masuk kepada niyabatalia anil fathah. Niyabatalia anil fathah. Ya sebagai pengganti dari al-fathah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa amma al-ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi at-tasniyah wal jama' wa al jama' adapun ya maka dia menjadi alamat untuk nasab pada atas niyah, yaitu isim musanna. Yang kedua, wal jama', yaitu jama' al-mudhakkar as-salimu. Jama' al-mudhakkar as-salimu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Qala takunu liya'u alamatan ala nasbi al-kalimah niyabatan anil fathah fi mawdi'ain. Ya, menjadi alamat untuk nasab. Ya. Ala nasabnya satu, menjadi alamat nasabnya satu kalimat sebagai pengganti dari fathah itu ada pada dua tempat. Ahaduhumma fil ismi al-musanna wa qad taqaddama ta'rifuhu. Yang pertama adalah pada al-isim al-musanna. Ya. Definisinya sudah lewat. Qara'tu, contohnya qara'tu kitabaini. Ya. Al-awwal al-isim al-musanna. Nahu qara'tu kita baini. Ya, kita coba i'rab ya. Qara'tu kita baini. Qara'tu fi'il madi mabniyun ala sukun litisalihi bidomir arrafa almutaharrik la mahalla lahu minal i'rab. Atta dhamir muttasil mabni ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun kitabaini. Sahihnya kitabaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al ya niyabatan anil fathah li'annahu musanna wa nun iwadun anit tanwin fi alismil mufrad. Ya, demikian kira-kira untuk i'rabnya. Qala wa qawlihi ta'ala fawajada fiha rajulaini wa nahu akaltu tamrataini. Untuk yang mu'annas, contoh yang mu'annas. Wa qawlihi ta'ala ja'alna li ahadihima jannataini. Ja'alna li ahadihima jannataini. Syahidnya di sini fakulun, masing-masing dari kitabaini warajulaini watamrataini wajannataini mansubun wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya adalah al-ya al-maftuh ma qablaha al-maqsur ma ba'daha. Sebenarnya ini boleh ditambahkan ya, cuman terkadang-kadang malah bingungi. Yang penting tahu aja, kalau al-musanna al-muslai al-muslimaini misalnya, kalau jamak mudzakkar salim al-muslimina ya. Yang membedakan kalau al-musanna sebelum ya itu fathah dan sebelum setelah ya dia kasrah, al-muslimaini ya. Di dalam keadaan nasab dan jar biasanya disebutkan untuk membedakan dengan jamak muannats salim ya. Kalau dalam keadaan rofa tidak disebutkan karena berbeda jelas. Kalau al-musanna alamat rofa-nya adalah al-alif, kalau jamak mudzakkar salim alamat rofa-nya adalah al-waw ya. Tapi keadaan nasab dan jar atau khafad, al-musanna ya dan jamak mudzakkar salim sama-sama alamat nasab dan khafadnya adalah ya. Ya. Dan kalau tidak ditulis harokatnya, ya, ya tulisannya sama, al-muslimaini dengan al-muslimina tulisannya sama. Ya. Tulisannya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan antara al-muslimaini, kalau kita tahu itu adalah musanna, maka kita jelaskan bahwasanya sebelum ya dalam keadaan fathah, setelah ya dalam keadaan kasrah. Maksudnya nunnya dalam keadaan kasrah. Sebaliknya kalau dia jamak mudzakkar salim al-muslimina, maka sebelum ya dia dalam keadaan kasrah dan setelah ya yaitu nunnya dalam keadaan fathah. Niyabatan 'anil fathah li'annahu musanna wa nun iwadun 'anil tanwin fil ismil mufrad. Baik. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua di mana ya menjadi alamat nasab dari satu kalimat adalah pada al-jama' atau jama' al-mudzakkar as-salim. Jama' al-mudzakkar as-salim. Nahmu, contoh, kita boleh sebut contoh. Qala al-mawdi'u tsani jam'ul mudzakkari salim wa qad taqaddam ta'rifuhu aidan nahu hadzartul muslimina min taqlidi a'daihim. Hadzartul muslimina min taqlidi a'daihim. Ya. Yeah. Wa qawlihi ta'ala la tattakhidhul kafirina awliya'a faqulun minal muslimina wal kafirina mansubun. Ya, al-muslimina di sini hadartul muslimina min taqlidi a'daihim. Sahihnya adalah al-muslimin sebagai maf'ulun bih dan al-kafirina sebagai maf'ulun bih awal. Walamatun nasbihi al-ya' al-maqsur maqablaha. Ini beda antara jamak mudzakkar salim dan al-musanna. Al-musanna ya, maftuh ma qablaha maksur ma ba'daha, itu ba'dal ya. Maksur ma qablaha al maftuh ma ba'daha niyabatan anil fathah di annahu jama' mudzakkar salim wa nudu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Baik, kita coba ambil contoh sendiri. Misalnya nasarallahu al-mu'minina. Nasarallahu al-mu'minina. Nasara fi'lun madhi mabniun ala al-fath la mahala lahu innal i'rab. Lafzu jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Al-mu'minina, ini sahihnya. Maf'ulun bih mansubun wa'ala matu nasbihi al-fath al-fath al-ya al-maqsur. Kalau kita mau tambahan al-maqsur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha niyabatan anil fathah li'annahu jama' al-mudhakkar as-salim wa nun iwadun anit tanwin. Ya, fi isim mufrad. Sudah, cukup. Mulai mepet. Baik. Ini irabnya. Contoh dari jamak mudzakkar salim yang mansub. Al-mu'minina mansubun maf'ulun bih mansub al-matu nasbihi al-fatha zahira ala akhirihi ya mana ala akhirihi afwan alamatu nasbihi al-ya al-maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha niyabatan al-fatha li'annahu jama' mudzakkar salim wa nun iwadun anitamin fil isim mufrad. Baik. Baik, sudah hampir 30 menit. Kita cukupkan dulu pelajaran kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Ya, berarti tidak ada tugas ya, tidak ada PR. Tetap di murojaah, walaupun tidak bisa diuji murojaahnya, tapi kesadaran masing-masing. Nauzubillahi subhanakallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.